السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk duduk sejenak di majlis ta'lim guna menambahkan ilmu. Karena tambahnya ilmu, maka akan bertambah pula al-iman. Karena iman itu bertambah dan berkurangnya sangat tergantung dengan ilmu din dan amal salih yang dilakukan oleh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal salih kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang pendidikan anak-anak, adalah tanggung jawab orang tua. Kita semuanya walhamdulillah diberi anugerah amanah dari Allah berupa anak, putra dan putri. Di antara kita ada yang anaknya satu, ada dua, ada lima, ada tujuh, ada mungkin sepuluh. Ada tidak Pak? Ada. Walhamdulillah. Salafiyun anaknya banyak. Alhamdulillah. Ya. Di saat orang lagi pada bingung, ya, anak itu cuma dua saja Mas, jangan lebih katanya. Ya kamulah. Kalau kami tawakalnya lebih besar. Ya. Sehingga anak banyak tidak terlalu dipikirkan sekali, walaupun mumet. Hal yang wajar. Apalagi memikirkan dunia pendidikan mereka. Ini harus betul-betul dipikirkan. Anak kaum muslimin banyak menganggapnya sebagai apa? Penyejuk pandangan kedua orang tua. Qurratul ayun. Ada yang menyatakan anak itu sebagai belahan jiwa. Ada yang menyebut anak itu sebagai macam-macam. Ya, menyenangkan, menggembirakan. Anak itu seperti itu. Tetapi ingat wahai kaum muslimin, akan kita bahas dalam pembahasan pada kesempatan kita kali ini, bahwa anak itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan memberikan kebaikan bagi kita, dan kemungkinan yang kedua memadharati kita sebagai orang tua. Kapan anak itu bermanfaat bagi orang tua? Dan mengapa anak itu menjadi madharat berbahaya bagi kedua orang tuanya? Ini akan kita bahas dalam kesempatan kita kali ini. Anak wahai kaum muslimin yang sering disebut oleh manusia dengan belahan jiwa, penyejuk hati kedua orang tua, harapan kedua orang tua, ternyata disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Bagi setiap orang akan mendapatkan pahala yang semisal yang dia lakukan. Laha ma kasabat berkaitan dengan hal yang positif. Bagi dia pahala sesuai dengan yang apa telah sesuai yang dia lakukan. Wa alaiha maktasabat, demikian pula setiap orang akan menanggung dosa akan perbuatannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Al-waladu min kasbi abih. Anak itu termasuk usaha seseorang. Dalam hal ini orang tua. Artinya kalau anak itu baik atas pendidikannya, atas arahannya, maka orang tua mendapatkan sama persis seperti yang dilakukan oleh anaknya. Orang tuanya mendapatkan sama persis seperti ibadah-ibadah yang dilakukan oleh anaknya. Tetapi wa 'alaiha maktasabat. Orang tua juga akan menanggung dosa. Tatkala kapan? Tatkala sang anak berbuat dosa akibat orang tua yang teledor. Anak dibiarkan pendidikannya tidak diarahkan, dibiarkan maksiat, dibiarkan dosa, tidak diperintah, tidak dilarang, curklawor begitu. Ya. Maka kaum muslimin, orang tua seperti ini akan mendapatkan azab. Apapun yang dilakukan oleh sang anak dari kemaksiatan, orang tuanya pun mendapatkannya sama persis dengan perbuatan dosa anaknya. Karena apa? Keteledoran dari orang tua. Bisa dipahami hadirin. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab beliau Tuhfatul Maudud di halaman 387. Anak wahai kaum muslimin menjadi rusak itu mayoritas sebab utamanya adalah karena orang tua. Hati-hati. Anak itu bisa memberikan manfaat kalau dia baik, kalau dia saleh. Dalilnya banyak, nanti kita akan sebutkan insyaallah. Tetapi yang kita bicarakan sekarang ini sebagai mukaddimah agar kita serius dalam urusan anak. Anak itu berbahaya bagi orang tua ketika kita salah langkah. Berbahaya. Di antaranya disebutkan Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan aktsarul auladi innama jaa fasaduhum min kibalil aba. Sesungguhnya tak lain aktsarul aulad, mayoritas anak-anak itu rusak itu min kibali abaihim, dikarenakan faktor orang tua. Contohnya apa orang tua yang menyebabkan anaknya rusak? Perhatian ikhwan, perhatikan ini. Ini nasihat dari Imam Al-Qayyim yang sudah berpengalaman dalam dunia ilmu, dunia dakwah, mengerti betul. Beliau menyebutkan anak itu rusak dikarenakan ihmalihim lahum, orang tua yang menyia-nyiakan anaknya. Orang tua yang menyia-nyiakan anaknya. Lu apa ada orang tua yang menyia-nyiakan anaknya? Padahal kan sudah dikasih pakaian, dikasih jajan, dikasih pangan, papan, sandang, bahkan mainan, bahkan jajan. Apa itu orang tua yang menyia-nyiakan anaknya? Iya. Dalam agama kita ya kaum muslimin, orang tua yang bertanggung jawab adalah orang tua yang mengarahkan anaknya untuk mentaati Allah. Itu orang tua yang bertanggung jawab. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini orang tua yang tanggung jawab. Ada pun orang tua yang hanya sekedar memikirkan duniawinya, dipenuhi kebutuhan duniawinya. Pendidikan tentang akhirat, pendidikan tentang dunia, pendidikan tentang agama ditelantarkan. Ini orang tua yang menyia-nyiakan anaknya. Al-Imam Al-Qayyim melanjutkan ucapannya, "Wa tarki ta'limihim fardiddin wa sunan." Termasuk orang tua yang menyia-nyiakan anaknya adalah mereka-mereka orang tua yang tidak mengajarkan ilmu agama yang fardu-fardu dan yang sunnah-sunnah. Kita tahu ya kaum muslimin, ayat tadi di atasku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini diambil faedah oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan ulama yang lainnya bahwa pendidikan anak-anak Itu tanggung jawab utamanya adalah pada orang tuanya. Yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini adalah, kalian wahai orang tua menjaga keluarga kalian. Masing-masing kita menjaga diri kita dari api neraka, dan juga menjaga anak-anak kita dari api neraka. Sehingga nanti yang akan ditanya di yaumul kiamat berkaitan dengan anak-anak kita, ya kita wahai para bapak. Nanti akan kita sebutkan beberapa dalil tentang hal ini. Para bapak pertama, kemudian para ibu. Ditanya, kamu ajari apa? Kamu ajari apa? Kamu menjaga tidak anakmu dari api neraka? Kamu bagaimana? Ini amanah, sudahkah kamu jalan? Terus ditanya. Kita sebagai orang tua, antum sebagai wali murid yang akan ditanya. Sehingga kita perhatian betul tentang pendidikan putra-putri kita. Jangan kemudian antum limpahkan kepada ustadz yang ada di pondok. Beliau-beliau itu adalah orang-orang yang walhamdulillah memanfaatkan apa, memberikan waktu untuk ta'awud dengan kita, mendidik putra-putri kita. Mereka orang-orang yang walhamdulillah memiliki ilmu sehingga bisa mengajarkan ilmu kepada putra-putri kita. Hukum asal pendidikan itu kepada orang tua. Sehingga nanti kalau di akhirat ditanya, kamu bagaimana anakmu? Apakah kamu memperhatikan tentang agamanya? Antum gak bisa ngomong, ya Allah, jangan tanya saya, kayak ustadz ditakoni. Yang gak bisa, ustadz sih siapa? Kita, kaum muslimin, bapak-bapak anak-anak kita. Ditanya nanti di yaumul kiamah. Sehingga kalau ada orang tua kok pikirannya lah senang pondok iki anakku, jurna baik, tidak ikut serta andil dalam dakwah, tidak ikut serta memperhatikan putra-putrinya, tidak ikut serta bagaimana pendidikan anaknya, dicurkan saja begitu saja. Ini orang tua yang tidak baik. Dia tidak merasa tanggung jawab. Orang tua yang seperti ini ditegur, diingatkan bahwa tanggung jawab ini adalah pada pundakmu. Kalau seandainya na'udzubillah min dzalik, seandainya antum semua wali murid santrinya di sini, antum wali murid, semua memiliki pola pikir, sudahlah di pondokan semuanya aja. Jorok lawor, tidak ikut ta'awun, tidak ikut memperhatikan pendidikan anaknya, kebutuhannya apa saja, antum biarkan seperti itu aja. Antum semuanya wali murid yang tidak baik. Kalau demikian adanya, saya sarankan wis balek nak kabeh bae. Urusan dewek-dewek kana. Bubar pondoknya. Karena kembali kepada antum, kepada kita. Wong kita ya kaum muslimin ngurusi anak kita di rumah, anak jenengan pinten? 5. Ngurusi bocah 5 di rumah. Yang satu murojaah apa, yang satu sudah berapa juz, yang satu murojaah kitab Tuhfatuzaniyah, yang satu kitab Tauhid, yang satu lagi Durusul Ulum. Antum tidak bisa murojaah semuanya, bisa tidak? Kitab Fathul Majid pernah katang jenengan? Tuhfatuzaniyah pernah bisa? Kita lemah ilmu kita. Karena itu kita harus cermati, berarti yang di pondok lebih susah lagi. Bukan hanya 5 orang di pondok, puluhan, bahkan sampai ratusan. Tapi mereka alhamdulillah kita ucapkan jazakumullah khairan, para asatidzah dan pengurus tetap bertahun dalam dakwah dunia pendidikan. Sehingga kita ya para wali harus ikut serta. Kita teruskan ucapan Imam Al-Qayyim. Fadu'um sigar, orang tua yang seperti ini menyenyakan anak-anak mereka ketika kecil. Falam yantafi'u bi anfusihim wa lam yanfa'u aba'uhum kibara. Kama ataba ba'duhum waladahu 'ala al-uquq. Anak yang tidak dididik agama oleh orang tua itu berakibat ketika orang tuanya tua, ketika orang tuanya sudah renta, repot hidupnya umur 80-an, mau ke kamar mandi susah, mau jalan susah, mau makan susah, mengharap sekali bantuan anak. Nggih mboten, Pak? Nggih. Nak, ini saya sudah repot, tolong dibantu. Anaknya mengatakan kepada orang tuanya, anaknya ternyata durhaka. Tidak peduli orang tuanya repot kayak apa. Ya mau tahu kerepotan orang tua. Anaknya dicela sama orang tuanya, engkau wei anak, sudah saya beginikan, saya biayai, saya ini sudah besar. Kenapa engkau durhaka? Jawaban sang anak, kata Syekh, qala ya abati innaka aqaqtani saghiran faqtuka kabiran. Wahai bapakku, engkau durhaka kepadaku ketika aku kecil. Apa bentuk durhakanya orang tua kepada anak? Tidak mengajari ilmu agama. Akibat orang tua tidak mengajari ilmu agama, anaknya enggak tahu sopan santun, enggak tahu bagaimana ibadah, enggak tahu bagaimana birrul walidain, enggak tahu. Ini durhakanya orang tua kepada anak. Faqtuka kabiran. Karena faktor ini pula, aku pun durhaka kepadamu ketika kamu sudah tua sekarang ini. Ini dia. Orang tua memanen hasilnya. Dia menyanyiakan anaknya, anaknya menyanyiakan orang tua. Orang tua durhaka sama anak, tidak diajari ilmu agama, sehingga mereka tidak tahu tentang kewajiban berwalidain, tidak tahu hak Allah, tidak mengerti ibadah. Maka mereka pun durhaka kepada orang tua. Bisa dipahami hadirin? Berarti orang itu harus tahu diri. Anaknya mau jadi apa, harus kita berusaha semaksimal mungkin. Sembari kita berdoa kepada Allah, jangan lupa doa-doa. Allah yang memegang hati-hati hamba-hambanya, kita pun berusaha. Bukankah kita tahu ya kaum muslimin, Nabi kita bersabda dalam hadis yang sahih, kullu mauludin yuladu ala fitrah, faabawahu yuhawidanihi, ayunasranihi, ayumajisanihi. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Sebutkan di dalam sabda yang lainnya, yuladu ala millah, mereka dilahirkan di atas Islam. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah. Yuhawidanihi, yang menyebabkan anak itu menjadi Yahudi. Awinasiranihi, atau yang menyebabkan anak itu menjadi Nasor. Awimajisanihi, atau menyebabkan anak itu menjadi Majusi. Perhatikan. Hadis ini wa kaum muslimin menyebutkan tentang orang tua. Tentunya itu semuanya dengan izin Allah, dengan masyiat Allah, dengan takdir Allah. Tetapi itu semuanya adalah rahasia Allah Azza wa Jal. Yang nyata kata Rasul, orang tua akibat pendidikan dia, anak mau jadi apa, orang tua yang mencetaknya. Kalau ada anak yang lahir di kalangan Yahudi, bapak ibunya Yahudi, maka akan dididik anak itu memahami agama Yahudi dan berbuat perbuatan agama Yahudi. Jadilah anak itu menjadi Yahudi. Kalau orang tuanya Nasoro, pun akan mendidik anaknya menjadi Nasoro. Anak itu yang tadinya suci berubah menjadi Nasoro akibat apa? Orang tuanya yang mendidik dan mengarahkan. Demikian pula Majusi, penyembah banyak Tuhan, punya anak. Orang tuanya Majusi, maka dia akan menjadikan anaknya menjadi Majusi atas pendidikan dia, arahan dia, dan yang lain. Contoh-contoh darinya. Demikian pula kita wahai kaum muslimin, kita ahlus sunnah wal jamaah salafiyin, walhamdulillah, maka kita berkeinginan anak-anak kita menjadi ahlus sunnah salafi, muwahidin di atas sunnah, tanpa syirik, tanpa bid'ah sepanjang hidup mereka. Itu semuanya harus kita usahakan dengan kita orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak. Dan na'udzubillah min dzalik, perhatikan kesini kaum muslimin. Kalau seandainya Allah takdirkan, mudah-mudahan Allah jauhkan ini dari kita. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita ahlul bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Apa jadinya dengan anak kita? Kita akan didik dia sebagai al-bid'ah. Sebagai musuh sunnah. Dan itu mengerikan. Kalau kita pendosa, tukang maksiat, anaknya pun akan dididik sebagai ahlul maksiat. Umpamanya bapaknya tukang totoan darah. Ngerti totoan darah, Pak? Anaknya dilatih kon ngeburna darah terus. Akhirnya ngerti darah sing banter kayak ngapa ciri-cirinya. Ahli totoan. Kenapa? Karena orang tuanya didik seperti itu. Di sini ada satu pelajaran disebut dengan pertama diantaranya di dalam kitab ini. Orang tua itu punya andil besar. Punya andil apa? Andil besar dalam mengarahkan, membimbing. Terus diantaranya adalah memondokkan ke pondok ahlus sunnah. Itu juga andil orang tua. Kemudian pondok itu apa yang mereka butuhkan. Kita sebagai wali pun ikut serta andil padanya. Terus apa yang dibutuhkan. Terus kita bisa sumbangsi apa terhadap pendidikan itu. Karena disitulah anak kita dipondokkan. Masya Allah. Kerjasama harus. Disebutkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ketika orang tua teledor. Orang tuanya soleh. Ibadahnya baik. Tetapi terhadap anaknya cuek-cuek. Terhadap anaknya menyanyiakan, tidak dididik. Dia hanya beribadah dia sendiri. Maka nanti dia melekiamah, dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Walaupun kebaikannya ada, tetap dilemparkan dalam neraka. Kalau Imam Sufyan Ats-Tsauri, dalam diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitab Hilyah, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, yu'maru birrajul ilan nar yaumal qiyamah. Nanti di yaumal qiyamah akan ada seseorang laki-laki, seorang bapak, dipanggil dan dilemparkan ke dalam neraka. Fayuqal, dikatakan kepada laki-laki itu, sang babak itu, sebelum dilemparkan dalam neraka, pasalmu apa? Kenapa kau dilemparkan dalam neraka? Maka dikatakan padanya apa? Hada iyaluhu akalu hasanati. Orang ini, keluarganya telah memakan kebaikan-kebaikan dia. Anak istrinya tidak diarahkan kepada amal soleh. Anak istrinya dibiarkan melakukan dosa. Anak istrinya tidak diperhatikan. Dia tok memperhatikan dirinya. Dia ibadah-ibadah punya hasanat. Punya pahala diterima di sisi Allah Azza wa Jal. Tetapi dia teledor. Menyenyakan keluarganya. Akibatnya keluarganya melakukan banyak dosa. Akibat sang bapak ini teledor. Dikatakan dalam riwayat ini. Keluarganya telah memakan pahala dia sehingga dia pahalanya habis, lemparkan ke dalam neraka. Ini sebagai tambahan keterangan bahwa kita wahai para bapak adalah tanggung jawab pertama, pemimpin pertama, setelah itu baru para ummahat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Disebutkan dalam kitab Al-Ihtifal bi Ahkamil Adab al-Atfal banyak hal di sini, di antaranya adalah tentang bagaimana caranya kita mewujudkan qu anfusakum wa ahlikum nar. Bagaimana caranya kita menjaga keluarga kita dari api neraka. Qala Syekh, disebutkan di sini, dalat nususul kitab was sunnah, masnas al-Quran dan nas as-sunnah menunjukkan ala anna waliya sabiyyi ma'murun bi ayyaki auladahu minan nar. Bahwa seorang wali, orang tua, diperintahkan menjaga anak-anaknya dari api neraka. Caranya bagaimana? Antum tulis caranya. Wadhalika, hal itu dengan cara bi amrihim wa tarbiyatihim ala adai ma amarahumullah bihi, memerintahkan mereka dan mentarbiyah tarbiyah, yakni mendidik mereka untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Kita wahai orang tua harus memerintahkan anak-anak kita, istri kita melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wajtinabu ma nahallahu an, dan agar mereka meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang. Ya. Sehingga dengan demikian kita wahai orang tua, wahai para bapak, kita harus jadi ustaz bagi anak istri kita. Kita harus jadi ustaz. Kita harus mengerti perintah Allah apa saja, mengerti larangan Allah apa saja, untuk kemudian kita ajarkan kepada mereka. Wahai, kamu lakukan ini, begini caranya. Ini dalilnya begini. Kamu tinggalkan ini dilarang. Jangan dikerjakan, ini dalilnya, ini haram. Seperti itu. Ya, wahai para ustaz. Antum semuanya ustaz bukan? Ustaz. Ustaz bagi keluarga masing-masing. Dengan itulah anda akan mewujudkan qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Kemudian kata beliau, wa anna hadha haqqun min huquqihim. Dan sesungguhnya pendidikan agama adalah sebesar-besar hak anak-anak kita. Sebesar-besar hak. Sayus'alu an, dan kita akan ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tersebut dalam ayat yang tadi kita telah baca dalam surat At-Tahrim. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Waquduhan nasul hijaral ayah. Warang-orang beriman, jagalah diri kalian masing-masing dari api neraka dan keluarga kalian dari api neraka. Qala Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, tafsir ayat ini adalah allimuhum wa addibuhum. Cara kita menjaga anak kita dari api neraka adalah ajari mereka ilmu agama. Wadibuhum, dan ajari mereka adab-adab. Adab kepada Allah. Adab kepada Rasul. Adab kepada orang tua. Adab-adab yang lainnya. Ajarkan itu. Sehingga memang kita betul-betul sebagai orang tua harus pintar. Punya ilmu. Agar bisa mengarahkan anak-anak kita. Masya Allah. Sehingga sebenarnya sekali lagi, tanggung jawab pendidikan anak itu kembali kepada siapa? Orang tua. Coba kalau seandainya kita wei orang tua. Di sini wali murid, ya. Ada Evan yang bukan wali murid, tidak mengapa. Talim kita ini. Wei wali murid, seandainya antum semuanya bisa melakukan ini, enggak perlu kita bikin pondok. Nggih mboten, Pak? Kabeh-kabeh tek didik dhewek nang omah. Saya bisa didik tauhid, kitabut tauhid, usulul salasa, kasih subuat, fathul majid. Bisa mboten jenengan, Pak? Lah gue angel nang kono, Pak. Saya akan didik fikih dia. Saya akan ajarkan fikih, mulahusul fikih atau saya ajarkan ini, bulhul maram atau saya ajarkan. Saya ajarkan bahasa Arab. Dari durusuluhonya, atau dari tufatusaniya, atau kawakibnya, atau al-fi bin Malik, saya akan ajarkan. Kalau setiap kita seperti itu, tidak perlu bikin pondok, Pak. Gimana? Ini kan sakit, kata sih, gimana, Pak? Karena tidak bisa, maka kita, walhamdulillah, ada ikhwan-ikhwan kita yang meluangkan waktunya, memperhatikan anak-anak kita. Kita ucapkan kepada mereka jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas kalian wahai para asatidah dengan kebaikan. Karena kami tidak mampu mendidik. Kami nang jenengan sibuke napa, Pak? Kami sebagai orang tua sibuknya cari duit. Ya. Pagi berangkat, sore pulang, kerepotan. Sehingga kita alhamdulillah berterima kasih kepada para asatidah. Sehingga kalau kita diminta bantuannya, kita langsung segera respon. Ya. Disebutkan di sini oleh beliau, Qala al-Imam Qatadah dalam tafsir ayat tadi atas, apa makna menjaga anak dari neraka, menjaga keluar dari neraka adalah ayya'muru bi ta'atillah wa yanhau man ma'siyatihi wa yaqumu 'alaihim bi amrillah ya'muruhum bihi wa yusa'iduhum 'alaihi fa idza ra'aita lillahi ma'siyatan radattahum 'anha wa zartahum 'anha. Ucapan ini dalam kitab Tafsir Tabari dan tafsirnya beliau. Kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, ucapan ini sama kurang lebihnya dengan yang tadi kami sampaikan di atas. Orang tua menjaga anaknya dari neraka dengan cara memerintahkan kepada mereka apa yang Allah perintahkan. Dan mencegah dari kemaksiatan. Dan membantu mereka untuk melaksanakan itu. Membantu mereka untuk melaksanakan perintah-perintah Allah tadi. Ya? Kemudian juga ya kaum muslimin, apabila engkau melihat anakmu berbuat maksiat, engkau cegah, engkau larang dalam rangka sayangmu kepada mereka. Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, hadis nomor ke-2701 dari Abdullah bin Amr bin As, hadis yang panjang, Nabi mengatakan wa inna liwalidika 'alaika haqqan, sesungguhnya anakmu punya hak atasmu. Anakmu punya hak. Hak yang terbesar adalah apa? Ayyakiyahum minan nar. Mencegah dan menjaga anaknya dari api neraka. Yang berikutnya kaum muslimin, kita sebutkan disebutkan dalam sebuah riwayat, Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada siapapun orangnya yang diberi amanah, ya, untuk dia memperhatikan amanahnya. Jika lo menyia-nyiakan, maka dia akan diancam dengan an-nar. Disebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar, anna Nabi alaihi wasallam qala la yastari'illahu tabaraka wa ta'ala 'abdan ra'iyatan qallat aw kathura illa sa'alahu Allahu tabaraka wa ta'ala 'anha yawm al-qiyamah aqama fihim amru Allah tabaraka wa ta'ala ma adha'ahu hatta yas'aluhu 'an ahli baitihi khassah. Rasul menyatakan tidaklah seorang hamba yang Allah berikan amanah kepemimpinan untuknya, dia sebagai ketua RT memang, atau lebih tinggi RW, atau dia lurah, diberi amanah sebagai ra'i. Ra'i itu apa? Pemimpin. Sampai nanti akan sebutkan terakhir adalah Allah berikan kepada kita masing-masing amanah kepemimpinan di keluarga kita. Tidaklah seorang hamba diberi oleh Allah jabatan sebagai pemimpin, yakni memimpin sejumlah manusia, qallat au katsurat, baik sedikit yang dipimpin atau dalam jumlah yang banyak yang dia pimpin, illa sa'alahu Allah, kecuali Allah akan bertanya kepada dia, meminta pertanggungjawabannya dia tentang kepemimpinan yang Allah manahkan kepadanya yaumul kiamat nanti. Sehingga menjadi pemimpin itu berat. Karena yang akan mengaudit kalau bahasa KPK-nya itu Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul kiamat. Sehingga jangan kemudian malah justru kepemimpinan diperebutkan. Ya coblos saya. Saya akan sejahterakan kalian. Bahasa dicoblos. Mana janjinya? Ngerti dicoblos, Pak? Banyak-banyakan suara. Mana janjinya? Menyenyakan lah ya. Katanya, oh, coblos kami, pilih kami. Nanti akan begini, nanti akan begini. Kalau kami sudah banyak kursinya. Tahu kursi, Pak? Kedudukan maksudnya, jabatan. Kami akan begini, kami. Omong kosong. Setelah mereka duduk di atas, sudah banyak kursi, sudah banyak, terbawa arus. Bahkan sampai korupsi sapi. Ada tidak yang korupsi sahabi? Ada yang korupsi. Maka hadirin kaum muslimin terjami'an. Pemimpin itu bahaya. Allah akan menanyainya. Sampai kata Nabi kita yang terakhir. Hatta yas'al. Sampai kalian akan ditanya tentang isi rumah tangga kalian. Secara khusus. Masing-masing ditanya. Kamu punya anak berapa? Dia menih berapa anak? Kamu bagaimanakan anakmu? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kamu perhatikan enggak? Terus ditanyai. Waduh, repot. Punya anak repot, Pak. Kalau antum mendengar seperti ini, apa pikiran antum? Mending enggak usah punya anak. Apa begitu, Pak? Tidak seperti itu. Allah berikan kepada kita anak, amanah. Kita harus jalankan amanah Allah. Ya. Disebutkan oleh Fudail bin Iyad, kullu ra'in mas'ulun ra'iyatihi. Setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Innar rajula la yus'alan ahlihi wa waladihi. Sesungguhnya seorang bapak akan ditanya nanti di yaumul kiamat tentang istrinya dan tentang anak-anaknya. Fattaqullah. Maka takutlah kalian kepada Allah fi auladikum, tentang anak kalian dan tentang istri kalian. Ini dia. Kalau kamu punya istri satu, akan ditanya nanti di yaumul kiamah istrimu yang satu itu. Kalau punya istri dua, ditanya oleh Allah, gimana dengan istrimu yang kedua? Kalau kamu punya istri yang ketiga dan yang keempat, akan ditanya kamu, bojo sing pertama bagaimana kamu? Yang kedua bagaimana? Ketiga, pertanyaannya banyak kaum muslimin. Yang satu begini ya Allah, yang satu lagi begini, yang kedua, yang ketiga, wah repot luar biasa. Sehingga antum berpikir apa, Pak? Punya istri dua atau tiga atau empat? Cici baelah. Repot pertanyaannya. Niki ngembosi tadut niki, Pak. Kemudian juga kaum muslimin, fa innakum lan tukhluqa abasa. Kalian diciptakan itu bukan untuk sia-sia. Untuk sebuah pertanggungjawaban. Antum diberi harta untuk sebuah pertanggungjawaban. Diberi umur untuk sebuah pertanggungjawaban. Diberi anak keluarga untuk sebuah pertanggungjawaban. Diberi ilmu untuk sebuah pertanggungjawaban. Tambahnya nikmat, tambahnya pertanyaan. Kita dihadapkan dengan yang seperti ini. Terutama nikmat anak-anak. Kalau kita sampai menyia-nyiakan, maka bahaya bagi kita mengancam. Bisa difahami hadirin? Ya. Mana disebutkan pula dalam pembahasan yang lainnya, Nabi kita alaihissalatu wassalam menyebutkan ancaman yang dahsyat. Thabata al-wa'idu syadid anin Nabi alaihissalatu wassalam fi man dhayya'a man ya'ul. Ada ancaman yang begitu keras dari Nabi kita alaihissalatu wassalam terhadap orang-orang yang menyia-nyiakan orang yang dibawa pertanggungjawaban dia, dalam hal ini istri dan anaknya. Di antaranya hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i ithman ayudai'a man yakut. Cukup seorang itu dikatakan dosa besar ketika dia menyia-nyiakan orang yang ada di bawah tanggung jawab dia, anak dan istrinya. Ini yang paling pokok. Cukup dengan itu dia berdosa besar. Sebutkan dalam riwayat yang lainnya, kalau tadi riwayat Imam Muslim, Abu Daud, sekarang hadis Ma'qil bin Yasar, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin yastari'i lahu ra'iyyah yamutu yawma yamutu wa huwa ghashir ra'iyyati illa haramallahu lahu al-jannah aw 'alaihi al-jannah. Tidaklah seorang hamba diberi oleh Allah tanggung jawab kepemimpinan, kemudian ternyata ketika dia mati dia berkhianat terhadap amanah tersebut. Yang sedang kita bahas anak, amanah dari Allah. Bentuk menyia-nyiakan apa? lam ya'muruhum bima amarallahu bihi. Orang tua yang tidak memerintahkan untuk beribadah kepada Allah. Orang tua yang tidak mencegah anaknya berbuat kemaksiatan. Ini orang tua yang menyia-nyiakan anak-anaknya. Maka siapa yang seperti ini? Illa harmallahu alaihil jannah. Allah akan haramkan dia untuk masuk ke dalam al-jannah. Siapa yang berbuat seperti itu, tak lain Allah akan haramkan bagi dia untuk masuk ke dalam al-jannah. Ini wa'id syadid. Ancaman yang begitu keras bagi mereka-mereka yang tidak tanggung jawab. Disebutkan di antara ulama yang menjelaskan tadi di atas, qala Imam Utsman Al-Hatibi, sami'tu Ibnu Umar yaqul, aku mendengar sahabat Abdullah bin Umar mengatakan terhadap seseorang laki-laki, yakni seorang bapak. Ibnu Umar menasihati itu dia. Addib waladak fa innaka mas'ulun an waladika. Mada addabtahu wa mada allamtahu. Addib waladak. Ajarilah anakmu adab. Adab di sini wahai kaum muslimin yang dimaukan adab-adab syar'i. Adab syar'i itu meliputi adab kita kepada Allah, yakni perihal tauhid, ibadah kepada Allah azza wajalla. Adab kepada Nabi, yakni perihal ittiba' rasul tanpa bid'ah. Adab kepada yang lain-lainnya diajarkan kepada dia. Adib waladak, ajari mereka adab. Karena sesungguhnya engkau akan ditanya oleh Allah tentang mereka nanti di akhirat. Pertanyaannya dua, kata Ibnu Umar. Yang pertama adalah, mada addabtahu wa mada allamtahu. Apa yang engkau ajarkan kepada mereka? Tentang ilmu agama, apa yang kau ajarkan? Dan tentang adab, apa yang telah kau ajarkan? Ini berkaitan siapa? Kita bertanggung jawab di hadapan Allah, diminta tanggung jawab tentang anak. Dan sekarang kata beliau, wa huwa mas'ulun an birika wa tu'atika iyyah. Dan mereka para anak akan diminta bertanggung jawab juga oleh Allah tentang berbuat baik kepada orang tua. Sehingga kalau kita sayang sama anak, mari kita didik mereka. Karena mereka pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kasihan anak kita nanti. Kamu sudah sholat belum nak? Kita harus perhatian. Kamu sudah ini belum? Perhatian. Kenapa? Kamu anakku nanti di akhirat akan ditanya tentang kamu. Abimu membantumu sekarang ini. Hah? Wahai anak, perhatikan. Nanti khusus bagi anak-anak saya sebutkan nasihat bagi mereka para anak-anak ya. Jangan main-main aja ya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimang jami'an. Kita akan berikan contoh perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam dalam menjaga Al-Hasan atau cucu beliau dari perbuatan kemaksiatan, dan di situ ada faedah tahapan-tahapan pengingkaran. Ini adalah sosok orang tua yang bertanggung jawab. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, kunna inda Rasulillah wa huwa yaksimu tamran min tamri sadaqah. Ketika itu kami sedang berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu beliau sedang membagi-bagikan kurma sadaqah. Dibagi kurma sadaqah. Kurma tetapi hasil dari apa? Sadaqah. Wal Hasanu ibn Ali fi hijrihi. Di saat itu Al Hasan cucu beliau berada di pangkuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma faraha hamalahu an-nabi ala atikihi. Tatkala beliau selesai membagikan kurma sadaqah tadi, selesai sudah, maka apa? Al-Hasan cucu Nabi yang tadi duduk di pangkuannya digendong al-atikihi, digendong seperti ini. Anak sudah agak sedikit besar, sudah bisa diajak bicara. digendong sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai apa? Kemudian ketika digendong di atiki Rasulullah di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasalul abuhu. Salul abuhu. Menetes dari mulutnya Al-Hasan air liur, menetes di pundaknya Nabi alaihi salatu wasallam. Terasa oleh Rasulullah ada apa? Menetes air liurnya. Maka Rasulullah perhatikan, beliau uswah kita. Langsung respon, ada apa ini? Sesuatu di mulutnya, ada apa ini? Farafa'an nabiyyu ra'sahu. Maka Rasulullah melihat kepalanya Al-Hasan untuk diteliti. Faida tamratun fi fihi. Ternyata di mulutnya Hasan ada buah kurma. Buah kurma halal apa haram, Pak? Halal apa haram? Halal. Tetapi ketika yang memakan itu adalah keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hal ini tamr sadaqah, itu hukumnya haram. Sadaqah itu haram hukumnya bagi beliau dan keluarga beliau. Bukan tamarnya. Tamarnya halal. Kalau itu tamarnya beliau beli atau hadiah, halal. Tetapi karena tamar ini, kurma sadaqah. Yang namanya Hasan di waktu itu masih kecil. Melihat nama kurma enak manis dimasukkan ke mulut. Hang bocah. Senang makan yang manis-manis. Dimakan sama Hasan. Nabi melihat yang seperti itu. Apa yang dilakukan oleh beliau? Kita ingat. Yang sedang ada di sini adalah apa? Pembahasan tamar sadaqah. Paham ya? Di mana tamar sadaqah hukumnya. Bukan tamar. Sadaqah apapun itu. Hukumnya haram bagi Muhammad alaihissalatu wassalam dan ahli baitihi. Ahli keluarga beliau. Rasulullah kemudian melakukan sebuah tindakan, perhatikan tindakan. Faharraka khaddahu. Tindakan pertama, diteliti, tasabut dulu. Lihat dulu, ada apa ini dalam mulutnya Hasan. Ketika dilihat ternyata ada tamarnya, maka Rasulullah melanjutkan tindakan berikutnya. Ilkihi ya bunayya. Keluarkan tamar itu, wahai anakku, wahai putuku. Kih kih irmi biha. Keluarkan. Rasul menasihati setelah tadi dengan tahapan pertama, kemudian tahapan kedua dengan lisan, dengan ucapan baik. Irmi, kih, irmi biha. Keluarkan. Ya. Kemudian ternyata Al-Hasan tidak kunjung mengeluarkan buah kurma itu. Tak kunjung mengeluarkan apa? Buah kurma tadi. Yang namanya bocah belum paham, Pak. Anak-anak kurma ditoknal lah. Gimana emang? Ya. Al-Hasan belum mudeng. Kemudian Rasulullah pun melanjutkan usaha pencegahannya. Tidak kemudian dibiarkan. Lah men, bocah, jurnal baik. Tidak, ya kaum muslimin. Langkah berikutnya Nabi memasukkan. Fa'adqalan nabiyu yadahu. Nabi memasukkan tangannya ke dalam mulutnya Hasan. Guna meraih buah kurma hasil sedekah tadi. Kemudian diambil, fantaza'aha aminhu, diambil dengan paksa dan dikeluarkan dari mulutnya Al-Hasan. Kira-kira nangis mboten, Pak? Ya nangis, bocah cilik, ya. Nangis, tapi tidak mengapa, begitulah Rasul dalam contohkan kita. Cegah dia dari kemaksiatan. Karena kita orang tua akan diminta pertanggungjawaban. Jangan kita katakan lah men jurnal be bocah cilik ora papa. Dosa ya ora papa. Tesi cilik iki. Jangan. Kita mikirkan diri kita di hadapan Allah. Anak ini belum paham, kalau itu tidak boleh. Kita yang sudah paham. Kemudian Nabi memberitahukan alasan. Barakallahu fikum. Di sini ada hikmah. Orang tua kalau mencegah anaknya, hendaknya diberitahukan alasannya apa. Secara ilmiah. Supaya anaknya bisa mengambil faedah ilmu. Nabi kemudian menyebutkan kepada Al-Hasan. Thumma qala, ama alimta anna sadaqata la tahillu li ali Muhammad? Apa kamu tidak tahu, wahai Hasan, bahwasanya sedekah itu tidak halal bagi keluarganya Muhammad? Diberitahukan alasannya. Dan itu rahmah. Antum punya anak berbuat apa yang tidak baik, dicegah, jangan lakukan itu nak. Kenapa bi? Rasul bersabda seperti ini. Luar biasa. Jangan berbuat seperti ini nak. Rasulullah melarang. Apa dalil bi? Sebutkan dalilnya. Antum berarti harus menghafal dalil pak. Ya? Kasih ilmiah. Begini nak. Ini enggak boleh karena haram hukumnya. Rasul bersabda seperti ini. Masya Allah luar biasa. Anakmu terdidik bukan takut semata kepada orang tua, tetapi takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alasan kita melarang jelas. Bukan abimu yang marah secara emosi. Bukan, ini karena Allah yang marah. Luar biasa kaum muslimin. Saya harap engkau ya anakku ta'awun sama abimu supaya abimu selamat nanti di akhirat mempertanggungjawabkan kamu. Kamu pun harus menyelamatkan dirimu dari neraka. Dididik seperti itu. Luar biasa, Masya Allah. Kalau kita bisa seperti itu, luar biasa. Ini yang dimaukan dalam agama kita terhadap orang tua memperhatikan anak-anaknya. Di sini, kaum muslimin rahimani wa rahiman jami'an. Ada beberapa faedah penting dalam hadis tadi di atas. Adalah, dalal hadithu ala anna sabiyya yutadarraj ma'uhu fi nahi. Dalam perihal mendidik anak, ketika kita hendak mencegah dan melarang sesuatu, itu yutadarraj harus melalui tahapan-tahapan. Harus itu. Jangan langsung main pukul. Anak berbuat salah, dia tidak tahu salahnya di mana, tiba-tiba pakai garam sapu, seblok. Waduh, anak apa kaya bikudin kesuk-kesuk baik. Ya. Seblok lagi, waduh. Jadi nanti anaknya akan mengatakan apa? Bapakku musuhku. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga anak kita tidak betah di rumah. Karena apa? Di rumah ada harimau. Ramane dewek pak. Harimaunya. Dia betahnya di luar rumah dan berkawan dengan awamun nas, akhirnya dirusak. Itu keterlaluan kamu. Mencegah anak, mendidik anak, ya tadarraj. Harus bertingkat. Tidak langsung serta merta karena kita bapaknya main pukul pak begitu. Ya. Tidak seperti itu. Ala hasbil hal. Sesuai dengan kondisi. Kan Nabi zajar al-hasan min al-aqli min tamdis sadaqah awalan biqalihi qih qih. Lihat dalam riwayat tadi di atas. Nabi setelah bertasabut. Ini kok air liurnya netesnya dapani berarti. Ngemut apa ge? Coba lihat. Ada kurma. Ini tadi kurma sadaqah ini. Kalau cuman permen. Ya orang apa-apa. Bukan permen sadaqah. Ini sadaqah ini. Langsung Nabi dengan tadarus, dengan baik, tidak menampakkan marah, tapi menampakkan seorang bapak yang ingin kebaikan bagi putranya. Nak, ini dosa. Nak, tinggalkan ini. Nabi mengatakan, kih, kih, irimi biha. Keluarkan. Ini dia. Kemudian ketika lama ra'ahu qad akala minha, tatkala Rasulullah melihat, loh, disuruh keluarkan malah Arab ditelan, Pak. Oh, gawat ki engko mlebu bagaimana nek iso mlebu? Ya. Langsung diambil tindakan lagi. Tindakannya adalah Nabi memasukkan tangannya ke dalam mulutnya dan mengambilnya segera. Ucapan terlebih dahulu, baru tindakan dengan tangan. Tindakan dengan tangan pun semata untuk mencegah dia melakukan dosa itu. Bukan mesti harus dengan pukulan, dengan tendangan, dengan sabetan. Tidak. Langkah konkret. Langkah nyata. Bisa dipahami hadirin. Jangan kita punya mentalitas yang tadi kami sampaikan di depan. Ya. Dengan memberikan toleransi kepada anaknya. Lah mencurna tesi cilik iki. Ngomong gede tuli ngerti. Lamun-lamun pak. Ngerti lamun-lamun? Apa bahasa Indonesianya? Susah carinya pak lamun-lamun itu. Ya. Kalau anak itu dari kecil tidak dididik. Akhirnya dia salah. Dan berkembang kesalahannya. Banyak loh orang tua seperti itu pak. Anaknya tidak diperhatikan pendidikannya karena sibuk bekerja, sibuk dagang, sibuk luar kota, anaknya disekolahkan di tempat yang tidak jelas, di tingkat dasarnya, di tingkat menengahnya, akhirnya pergaulannya pun tidak jelas, sholat nggak sholat dibiarkan, dia melakukan apa nggak ditegur, karena sibuk duniawi terus, pikirannya saya kan tanggung jawab cari nafkah. Ternyata kamu teledor. Akhirnya anakmu menginjak balik. Melakukan perzinaan. Na'udzubillah min dzalik. Hamil di luar nikah. Atau menghamili perawan anak lain. Atau na'udzubillah. Terus terjadi. Aduh. Siapa yang bisa menjamin anakmu bisa tobat pada masanya nanti? Siapa yang bisa memastikan anakmu akan berhenti dari kemaksiatan itu? Kamu? Nggak bisa. Susah sudah. Orang mengatakan sudah kepalang basah. Maaf, kepalang basahnya karena kamu loh. Ini. Kamu faktor utamanya. Kenapa ketika si masa kecil tidak diajak mereka untuk taklim. Menghadiri majelis taklim. Diajari ilmu agama yang baik. Kenapa kamu teledor? Bisa difahami hadirin. Ya? Disebutkan di dalam pembahasan yang lainnya. Ar-ra'fatu wa-rahmatu la ta'ni kama yudhunuhu kathiru minan nas ayutrakan sabi yaf'alu bima yasha. Kasih sayang kepada anak. Itu tidak berarti engkau membiarkan anak melakukan apapun yang dia inginkan. Fa'inna nabiya arhamun nas bil'iyal. Nabi kita adalah manusia yang paling rahmah terhadap keluarganya. Tapi lihat bagaimana Nabi menyelamatkan Al-Hasan dari makan kurma sadaqah. Sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Fahadihi minasyafaqah. Perbuatan Nabi mencegah Hasan makan tamar sadaqah itu bentuk kasih sayang. Jangan antum maknakan kasih sayang itu adalah dengan memfasilitasi dosa. Anak sudah dewasa. Kebutuhannya apa? HP. Dibelikan HP. Android. Ya, yang harganya 2.500.000. Berapain? Kalau yang 2.500.000 berapain pak? Saya gak tahu. Ya, besar lah. Artinya dia tiap hari cuman apa? Ngelapi HP balok. Itu bukan kasih sayang. Itu bukan rahmah. Itu bentuk ketidaktanggung jawabnya kamu. Itu bentuk durhaka kamu kepada anakmu. Seandainya ada yang lah bocahku nangis ban jeluk HP. Ya melasi mbok. Kemudian dibelikan HP yang jadul. Biting HP ini orang anak internet teh. Ngenyang lagi. Hai, terus ngenyang lagi. Ada yang musiknya, ada oh, macam-macam. Hati-hati itu ego muslimin. Anda tidak sayang. Tapi Anda malah menghancurkannya. Jadi makna rahmah ini harus sesuai syar'i. Jangan rahmah itu diterjemahkan dengan hawa nafsu. Bisa dipahami hadirin. Kaum muslimin rahimani wa rahimin jami'an. Sehingga kita kembali kepada perkara yang sering kita sampaikan di atas. bahwa anak itu kadang memberikan manfaat bagi orang tuanya. Kalau anak itu soleh, kita bicara sekarang, jika kita punya anak soleh dan salihah, alangkah nikmatnya antum. Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Apabila ada orang tua yang meninggal dunia, maka akan terputus amalannya. Ya tidak, Pak? Orang yang sudah mati terputus amalannya, kenapa? Ada yang bisa jawab? Orang yang sudah mati terputus amalannya, kenapa? Lah wis mati, masa ngibadah maning, Pak? Ya sudah terputus, sudah dikubur. Apa dia bisa sholat? Terputus amalannya, dia tidak bisa sedekah, tidak bisa qiraatul Quran, tidak bisa berdakwah, tidak bisa, sudah mati. Kalau ada orang mati bisa sholat, niku medeni bocah, Pak. Iya, mboten? Wong mati obah, medeni bocah. Sehingga kita kaum muslimin, kalau sudah meninggal dunia, Nabi kita mengatakan terputus, sudah tidak bisa amal apapun. Illa min thalas, kecuali dari tiga faktor ini. Kalau antum punya salah satu, atau salah dua, atau salah tiga. Salah satu, salah dua, atau salah tiga. Sebenarnya enggak ada yang salah. Enggak tahu kenapa dikatakan salah satu. Kita punya tiga-tiganya. Luar biasa. Kita sudah mati, dikubur, tidak bisa apapun. Tetapi kita bisa tetap beramal ketika kita memiliki sedaqatun jariyah. Sedekah yang pahalanya mengalir, tetap pahalanya datang sama kamu. Padahal sudah mati, tidak bisa beramal, tapi pahalanya mengalir. Kamu memiliki ilmu yang bermanfaat, diajarkan kepada orang, mereka mengenal sunnah, mengenal ibadah, mengenal manhaj, mengenal tauhid melalimu, maka pahala mengalir terus. Setiap mereka beramal dengan ilmu yang kamu ajarkan, kamu dapat pahalanya. Masya Allah. Kamu punya murid 100, 200, 300, di mana-mana. Kamu mengajar, kamu dapat pahala yang melimpah. Ketika kamu mengajarkan ilmu yang hak dan ikhlas karena Allah. Kau sudah mati, tapi engkau masih seakan-akan beramal. Dan yang ketiga, waladun salihun lahu. Seorang yang memiliki anak yang saleh, yang mendoakannya. Di sini kalimat mendoakan, ini contoh. Bukan semata hanya doanya anak yang soleh, yang bermanfaat bagi orang tuanya. Tetapi semua amalan anaknya bermanfaat bagi orang tuanya. Masya Allah, kita sudah mati. Dikubur sekian tahun, anak kita masih sholat. Anak kita puasa, anak kita sedekah, anak kita haji, anak kita umrah, anak kita hafal Quran, anak kita ustaz mengajarkan ilmu anak kita. Masya Allah. Semua kebaikan anak-anak kita, kita mendapatkannya. Sama persis yang dilakukan oleh anak kita. Kalau kita dapat yang seperti ini nikmat yang harus kita syukuri, hal yang besar. Kalau kita punya anak mamanya 5. Satu jadi syekh ahli sunnah. Yang satu jadi hafid ahli sunnah. Hafidhah. Yang satu menjadi seorang yang juragan besar. Senang sedekah. Yang satu menjadi luar biasa. Panen pahala, Pak. Jenengan istikubur. Kiriman pahala terus. Menggembirakan. Jenengan senang apa mboten, Pak? Enggane pun jenengan nganggur, tidak usah kerja, ning ATM-e isi terus, Pak. Menulan 5 juta, 10 juta mlebu, ya, sebulan sekira 50 juta. Dari kiriman si A, kiriman si B, kiriman si C, 50 juta. Bulan depan 50 juta, bulan depan 50 juta. Dikasih kerja apa? Mangan turu tok. Ini uang, kalau digambarkan uang jenengan paham, mata duiten. Tetapi kalau digambarkan pahala mungkin kurang. Lebih dari itu yang namanya pahala kaum muslimin. Ada dalam sebuah hadis, orang tua mendapatkan hullatani, dua pakaian. Bapaknya mendapatkan dua pakaian, atasan dan bawahan. Demikian pula dengan ibunya. Dan diberikan padanya tajmin nur, mahkota dari cahaya. Orang tuanya kaget. Ya Allah, apakah aku layak mendapatkan ini? Ya Allah, apa sebabnya engkau berikan kepadaku dua pakaian? Bapak dan ibunya masing-masing mendapatkannya. Nilainya khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Antum sama istrinya antum di akhirat dapat pakaian yang nilainya jutaan, miliaran, triliunan, bahkan bah triliun, Pak. Karena enggak ngerti dunia beserta isinya harganya berapa, dikasihkan sama kamu. Masya Allah, ya Allah, ini ada apa? Saya kok dapat nikmat sedemikian besar? Allah mengatakan, hadza bittighadi waladikal Qur'an. Ini dikarenakan anakmu menghafal Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an. Gembira sekali. Disebutkan juga dalam hadis yang sahih, seorang la yarfa'ullahu al-'abda yawmal qiyamati darajatahu fil jannah wa kama qala, Allah akan tinggikan seorang hamba di surga derajatnya. Diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surga, ditingkatkan kedudukannya, bertambah nikmat, derajatnya terus naik dalam surga. Orang tua itu bertanya kepada Allah, "Ana li hadza? Ya Allah, pantaskah aku mendapatkan kehormatan seperti ini? Layakkah aku mendapatkan nikmat sebesar ini, ya Allah? Ada apa dengan saya? Wah, aku kaya kiye kok dapat nikmat yang demikian besar." Kaget orang itu. Allah memberitahukan, "Hadza bistighfari waladika lak." Ini karena istighfarnya anakmu untukmu. Allahu Akbar. Anak yang soleh itu bermanfaat bagi orang tuanya. Kalau antum mendapatkan, ini masih banyak dalil yang lainnya, tapi waktunya sudah habis, Bapak. Saya janjinya jam 10.04 selesai. Ya, atau maksimal 10:30 ya, kalau orang ngantek 10:30 loh, Pak ya. Dalil tentang ini banyak. Kalau antum mendengarkan punya anak yang soleh dan soleh bermanfaat sedemikian besar, apa yang ada di benak antum? Saya akan berusaha punya anak yang banyak. Gimana, Pak? Iya. Kemudian saya akan didik mereka dengan pendidikan ahlus sunnah. Saya akan rawat mereka, saya akan didik mereka, saya akan jaga mereka supaya menjadi anak yang saleh dan salihah. Ini program hidup kita. Ya. Jangan cuma mikirin dagangnya tok, jangan mikirin pekerjaannya tok, bisnisnya tok, jangan. Program kita terbesar ini, anak itu menggembirakan di saat mereka saleh dan salihah. Bisa dipahami hadirin? Ini dia wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi istriku sudah enggak bisa hamil lagi. Yang golek pabrik liane. Lah iya, saya pengen punya anak 5, 6, 7, 8. Istrinya sudah mamanya Allah takdirkan diangkat rahimnya karena ada atau mungkin dia sesar terus 3 kali, kemudian dokter memvonis jangan hamil lagi. Ya sudah, minta maaf Mi. Saya programnya anak saya sampai 10. Ini baru 3, berarti kan kurang. Nah, dalam hal ini uminya harus legowo, ya silakan Bi. Gitu. Tetapi ingat dididik dengan baik. Jangan cuma mikirin gue netok. Ya. Kemudian setelah punya anak, ditelantarkan, repot, akhirnya tidak terawat. Bahaya juga, mending gak punya anak dan gak usah beristri. Daripada sengsara. Ini semua kaum muslimin. Saya gambarkan kantum semuanya, anak itu dua kemungkinan. Kemungkinan baik dan kemungkinan apa? Buruk. Kemungkinan bermanfaat bagi kita. Atau kemungkinan berbahaya bagi kita. Itu semuanya harus kita usahakan. Harus kita usahakan. dengan serius. Jangan main-main, anak itu memiliki jiwa sendiri, memiliki kepribadian sendiri. Kalau salah langkah, Anda akan menyesal dan tidak akan pernah berhenti penyesalannya. Banyak orang tua yang ngaji, kenal sunnah sudah tua. Maknanya bapak, anaknya sudah terlanjur, pendidikannya salah. Anaknya ada yang jadi ini, jadi itu. Gak tahu agama, dibilangin susah. Dia menyadari itu semuanya adalah kesalahanku. Kesalahan apa? Pendidikan. Kesalahanku. Bentuk taubatnya gimana pak? Dalam kasus seperti ini. Bentuk taubatnya adalah kaum muslimin, kalau antum memiliki problem seperti itu, adalah tetap laksanakan ku anfusakum wa ahlikum nara mastata'tum, semampumu lakukan nasihat-nasihat kepada anakmu yang sudah punya anak. Ya, anakmu umur berapa? 35. Anakmu umur 28. Anakmu umur susah diarahkan orang seperti itu, susah. Tetapi jangan pernah putus asa. Tetap engkau sebagai orang tua laksanakan perintah Allah. Kalau sudah dilaksanakan, ternyata Allah takdirkan anakmu tetap pada jalannya yang menyimpang, Anda telah berlepas diri di hadapan Allah. Anda sudah bara'atu dhimmah. Anda tidak lagi dituntut karena sudah saya bilangin, saya nasihati, saya arahkan, saya tegur. Tetapi dia ya Allah yang melakukan kemaksiatan, saya tidak mampu lagi. Allah tidak akan membebani satu jiwa kecuali apa yang dia mampu. Hadirin ikhwan, ada banyak beberapa saudara kita yang memang seperti itu Allah takdirkan, mengenal dakwah sunnah sudah tua, kemudian dia cerita sama anak pribadi, cerita tentang anaknya begini ya, gimana nih Pak Ustaz, saya dapati anak saya begini. Bahkan ada, kasihan, begitu bapaknya mengenal dakwah salafi, yang menjadi musuh pertama, anak bajengek. Anak bajengek ini Allah takdirkan sufi, menghadapi abinya salafi. Musuh. Ketika abinya mau mengusahakan nasihati, belum nasihati, sudah main pukul. Durhaka. Tetapi sang anak melakukan ini dalam rangka mencegah abinya dari kesesatan Wahabi. Pikiran dia seperti itu. Abiku sesat ke Wahabi. Aku tanggung jawab anak pertama menghentikan langkah bapakku dari Wahabi. Pikiran anak biru waliden. Mencegah abinya dari Wahabi. Bapaknya mumet. Aduh. Itu terjadi. Kasihan sampai hari ini. Tapi ikhwan ini masya Allah istiqomah. Tetap dia istiqomah. Dia berpikir barapu kaya-kaya. Adini kan masih ada yang kecil. Begitu kaum muslimin. Yang kita ambil hikmah dari kisah tadi di atas. Pendidikan itu kalau sudah salah, susah memperbaikinya. Orang Jawa mengatakan, nek salah barute. Ngerti barute pak? Salah sekang penjuron. Ini susah ke depannya. Jangan antum katakan membantu yang ngerti dewek. Ngerti dewek kepriwe pak. Ada beberapa ikhwan kita, jangan kacau pikirannya. Tentang pendidikan anak-anak, kadang tidak ihtimam, tidak sungguh-sungguh. Dinasihati anaknya, itu perhatikan ini sholatnya anakmu itu terhambat-terhambat terus. Anakmu itu kadang gak kelihatan di masjid. Cuek saja. Bahkan ketika saking dinasihati, dia gak terima, anaknya dicabut, disekolahkan di SD. Ini ada. Jengkel Ivan ini dengan pengurus pondok. Apa-apa diomongi balu. Dicabut, sekolahkan ke SD. Ketika dinasihati sama Ivan yang lainnya, ya antum kok tega teman. Anakmu mau jadi apa? Jawabannya, lah men. Dulu abinya juga gak tahu salafi, tiba-tiba juga tahu salafi. Itu bisa jadi anakku sekarang jadi awam, nantinya juga bisa jadi salafi. Spekulasi, pak. Ngerti spekulasi? Iya. Antum itu dulu tuh di SMA, gak tahu sunnah. Sekarang tahu sunnah, alhamdulillah Allah berikan hidayah kepadamu. Lah anakmu apa mau bisa seperti itu? Siapa yang menjamin anakmu menjadi ahlu sunnah? Hati-hati, pendidikan itu penting. Dari PAUD atau tarbiyatul sibyan atau tarbiyatul aulad, dari semenjak itu antum harus sungguh-sungguh. Ya. Tuh, sekolah dasar jangan disepelekan. Sekolah dasar, anak-anak umur segini sekolah dasar belum tahu pentingnya ilmu. Dolanan banyak ngaji pak, bocah ya bocah. Bodohnya hurung pecah. Curna bae pak ora domai. Ya. Belum tahu pentingnya ilmu, tapi itu dasar. Dia tidak tahu kanan kiri, taunya manhaj salaf. Berkembang jadi SMP, taunya manhaj salaf. Gak pernah tersentuh bid'ah, sana bid'ah sini. Tidak kenal sufi, tidak kenal mu'tazilah, tidak terkena organisasi ini, organisasi. Tidak perkena, terkena partai ini, partai itu. Kalau itu bukan bekas partai. Mbok dia tapi pak. Atau bekas yang entah berantah, anak kita. Jangan. Terus didik sampai dia dewasa. Jadi ustaz, alhamdulillah. Tidak jadi ustaz, dia jadi orang yang saleh. Tahu tauhid, jauh dari syirik. Itu hasil pendidikan. Tahu sunnah, jauh dari bid'ah. Itu hasil pendidikan. Walaupun dia tidak dapat ijazah. Ya, tapi dia dapat ilmu tauhid. Itu sudah mengembirakan. Ya, disebutkan oleh Imam Ibn Abbas. Makna qurratul a'yun. Berikanlah kepada kami dzurriatan thayyibatan. Anak-anak yang baik. Sebagai qurratul a'yun. Penyejuk mata. Penyejuk mata itu apa pak maksudnya? Maksudnya adalah antarauhu muqiman sahihan. Engkau melihatnya yuqimu hududallah. Engkau melihatnya. Disebutkan di sini Ikhwan. Mungkin waktunya sudah singkat. Kapan-kapan lagi aja lah. Engkau melihat anakmu beribadah kepada Allah. Itu makna menyejukkan hati. Bukan semata sehat-sehat, bersih-bersih, bukan itu. Kalau sehat-sehat, bersih-bersih, Yahud Nasara mungkin lebih daripada kamu. Ini dia hukum muslim. Sehingga sekali lagi, pendidikan agama adalah tanggung jawab siapa? Orang tua. Tatkala kita memondokkan anak ke pondok, maknanya adalah tetap di bawah tanggung jawab kita. Ikhwan-ikhwan kita, para ustad-ustad, para ami, para musyrif, itu ta'awun dengan kita. Jangan bebankan semuanya kepada mereka. Jangan. Kita sebagai wali harus aktif, ada kebutuhan apa ustad, ada sarana apa, apa yang bisa kami bantu. Kami tidak bisa memberikan ilmu, kami bisa memberikan apa yang kita bisa. Seperti itu. Ta'awun alal birri wat taqwa. Ya. Ada kendala dengan anak kita. Musyawarah dengan ustaz. Ini anak antum begini-begini. Oh ya ustaz nanti saya akan omongin. Oh ustaz nanti akan saya jaga ustaz. Terus begitu. Da'awun. Sehingga kalau ada undangan. Ijtima atau rapat. Wali santri. Atau taklim. Wali santri. Wali tulab. Auliatulab. Antum datang. Bentuk apa? Tanggung jawab. Hah? Hadir pak. Karena yang akan dibicarakan adalah kemaslahatan anak-anak kita. Kalau ada orang tua yang disurati, diundang untuk menghadiri pertemuan wali santri, dia tidak datang. Tidak datang lagi dan tidak datang lagi. Umpamanya. Maka orang tua yang seperti ini diundang dengan keras. Bapak itu maunya apa pak? Tegas pak. Iya, dikasih tahu anak anda itu sekarang lagi dalam masalah, membuat masalah di pondok, tetap nggak ada respon. Oh, bocah pada besar wong tua nih jen. Ya, kalau demikian kasus ya, kalau di kami langsung, anda nggak butuh kami, lebih-lebih kami nggak butuh anda. Tegas, anda nggak perhatian dengan anak anda, lebih kami nggak perhatian dengan anakmu. Kami mengurusi anak yang lainnya yang perhatian. ambil sekarang, pulangkan ke rumahnya, didik sendiri sana di rumah. Itu sikap tegas. Supaya jangan ada wali santri yang bermentalitas seperti itu. Tanggung jawabmu loh, bukan tanggung jawab kami. Bisa dipahami hadirin? Iya. Di pondok itu, satu ustad memegang anak sampai 10 anak. Sedang satu kelas 20 anak. Di asrama, satu asrama 15 sampai 20 anak. Ya, repot pak mereka pak. Antum aja ngurusi anak di rumah paling 5 sudah repot. Apalagi 10 anak dengan karakter masing-masing, keinginan masing-masing. Kita harus bertaun dengan mereka. Ya. Ada pertanyaan Ustaz, untuk memerintah dan melarang anak istri dengan dalil, padahal saya tidak hafal dalil, batasannya gimana? Jazakumullah khairan, mohon penjelasannya. Batasannya, ya antum harus hafal dalil, Pak. Artinya kalau tidak hafal dalil, tetap ini haram. Ya, jangan lakukan. Ilmunya habis gak hafal. Ya jujur baik daripada ngarang pak. Tapi nanti ya yuk kita datang ke ustaz, didik dia dengan ustaz, didik dia taklim. Ini haram. Kalau antum punya riyadus salihin bacakan, ini kitab riyadus salihin larangannya di sini, kayak gitu. Itulah yang namanya taklim. Ilmu dicari untuk dihafal, disimpan. Kalau duit dicari disimpan di dompet, ilmu dicari disimpan dia di hafalan, di sodor. Sehingga kita ketika butuh kita bisa mengeluarkan seketika. Ya. Pertanyaannya tentang ini penting. Apakah boleh mendatangi atau menanyakan yang berkaitan dengan kenakalan anak kepada ahli psikologi atau ahli analis? Jangan. Ini pernah dibahas. Lasa tidak. Kenapa? Karena ahli psikologis yang kamu akan datangi, dia butuh diperbaiki dulu psikologisnya. Paham? Psikologis siapa? Bukan ahlu sunnah. Anda mau bertanya tentang anak terhadap orang yang bukan ahlu sunnah, akan ada saran dari dia. Saran kemaksiatan. Ketika antum mengeluhkan anak saya kok nakal ya. Terus inginnya apa? Dia ingin punya HP. Enggak apa-apa. Kasih saja. Sarannya kayak gitu. Disebutkan dalam kitab Lamdul Manthur terhadap al-bid'ah la tusyawiruhum fi amri. Ahlul bid'ah jangan engkau ajak dia musyawarah dalam urusanmu. Dia bukan ahlu sunnah. Kalau kamu minta pendapat dari ahlu bid'ah, tidak akan mungkin memberikan solusi sunnah. Ingat itu. Karena apa? Faqidu syaila yu'ti. Orang yang gak punya apa-apa, ya tentunya gak bisa memberi. Dia gak punya sunnah. Kok mau memberi sunnah? Gak mungkin. Dia punyanya bid'ah. Akan memberikan solusi yang bid'ah. Hati-hati. Ya. Psikologinya itu harus diperbaiki dulu psikologisnya dia. Diajari dulu manhaj salaf. Apakah ilmu psikologi sama dengan ilmu filsafat? Ya. Di dalam sunnah kaum muslimin, tarbiyatul aulad itu dengan ilmu. Mendidik anak itu dengan ilmu sunnah. Dan yang memiliki ilmu sunnah itu adalah para ustaz, para ulama, para masyayikh. Kalau kita mengeluhkan anak kita, datanglah kepada ustaz, minta bimbingan, arahan yang syar'i. Bisa dipahami hadirin? Ya. Apakah ada ilmu syar'i yang khusus membahas kenakalan anak? Ada. Ada agama muslim, ada. Agama kita sempurna. Membahas semua sisi-sisinya. Anak nakal dipelajari sebabnya apa? Apakah dia faktor luar, faktor dirinya apa-apa. Dipelajari. Ada semuanya dalam agama kita. Syafi, kafi. Sempurna. Apakah yang dimaksud dengan anak soleh dan solihah sebatas anak kandung atau juga anak tiri atau anak mantu atau anak angkat dalam kurung adopsi sebaliknya kedudukan orang tua. Di sini ya ikhwan, kalau anak itu anak kandung, maka itulah yang dimaukan dalam pembahasan kita. Kalau anak itu anak angkat atau anak orang lain yang kita asuh, kalau adopsi dengan pengertian at-tabanni, pengangkatan anak orang lain, kemudian dinasabkan kepada kita, hukumnya apa? Haram dalam agama. Tetapi kalau kita mengambil anaknya saudara kita, kita pelihara, kita rawat sampai besar, penisbatan binnya kepada orang tuanya, bukan kepada kamu yang merawat, maka itu boleh. Pahalanya apa pak? Apa mengalir? Iya, dari sisi engkau menjadi sebab dia baik. Dari sisi engkau yang mengarahkan dia kepada kebaikan, mendidiknya walaupun bukan orang tua asli. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Bismillah, bagaimana kalau anaknya udah disuruh murajaah tapi tidak mau? Sekalinya memurajaah anaknya marah-marah hampir tiap hari begitu terus, apakah anak harus memaksa anak suruh belajar atau murajaah? Anak minta sana saja. Jazakumullah khairan. Ikhwan rahimani warang jami'an, dicari solusi kenapa anak kok tidak mau murajaah. Cari, jangan monoton perintah-perintah. Cari pahamkan kepada dia pentingnya ilmu, pahamkan kepada dia. Ambil ibrah orang yang sudah berhasil, ambil ibrah orang yang sudah, terus begitu. Cari. Kalau kewajiban memerintahkan, iya, jawabannya iya. Jangan pernah Anda bosan. Jangan pernah Anda bosan. Sampai kapan? Sampai Anda mati atau anak antum mati duluan. Yang namanya quan fusakum berlaku kapan? Dari semenjak lahir sampai siapa yang mati duluan, tetap. Maksudnya sampai mati duluan, bisa jadi anaknya mati duluan, bisa jadi orang tuanya mati duluan. Wis mati apa harus nasihati bae, Pak? Ya ora lah. Walhamdulillah sudah 10:30. Kita melewati batas waktu yang sudah ditentukan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya maaf. Kemungkinan ada lagi acara yang lainnya dari pihak pondok. Kita undur diri. Lebih dan kurangnya maaf. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.